wa ghayruhu bi asanida sahihatin. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat subuh, beliau duduk bersila sampai terbit matahari dengan terang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jika telah selesai salat subuh, maka beliau duduk bersila di tempat duduknya. Dan ini sudah kita bahas bahwa tempat duduk yang dimaksud di sini adalah masjid. Ya, tempat duduk yang dimaksud bukan tempat duduk salat di mana dia salat, tetapi di masjid. Kemudian sudah kita bahas juga tentang yaitu duduk bersila. Duduk bersila ini juga sudah ma'ruf karena kita menyilakan duduk kita. Tarabba'a dalam bahasa Arabnya. Tarabba'a artinya membuat persegi empat. Maka orang bersila seperti itu. Maka diperbolehkan untuk duduk bersila. Hatta tatlu'asyams, sampai terbit matahari. Dan kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa sampai terbit matahari, yaitu sampai matahari benar-benar terlihat, dan dalam beberapa riwayat yang lain ditinggikan. Untuk apa? Untuk menghindari agar kita tidak dikatakan menyembah matahari, atau menghindari jalan yang bisa menghantarkan seseorang menyembah matahari. Maka ditinggikan sedikit sehingga benar-benar tinggi. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan juga bahwa tingginya matahari tersebut adalah kira-kira sekitar satu tombak. Maka tidak tepat kalau seandainya diukur dengan dari mulai azan subuh sampai terbit matahari diperbolehkan sholat satu jam misalkan. Maka tidak setepat itu, tetapi diperkirakan. Karena memang tidak ada hadis yang menunjukkan ketetapan atau ketepatan itu. Taib, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya saya bacakan riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW jika telah selesai sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Lalu beliau ketika sudah terbit, beliau sholat. Dan para sahabat berbicara. Ya, berbicara, kemudian membicarakan perkara mereka di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Dan kadang mereka tertawa, melihat atau mengingat perbuatan-perbuatan masa jahiliyah. Nah, ini yang ingin saya tambahi. Ya, yang belum mungkin kita sebutkan, yaitu bahwa kebiasaan para sahabat adalah mengingat hidayah yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Mengingat hidayah bahwa di masa jahiliyah mereka melakukan perkara-perkara jahiliyah yang begitu banyak, di antaranya fanatisme terhadap suatu kabilah, suatu kaum, suatu kelompok. Yang kedua, di antaranya mereka bersombong dengan keturunan, yang itu semua ketika datang Islam dihapus. Di antaranya yang paling parah adalah mereka menyembah selain Allah, melakukan kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu di antaranya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini perkara-perkara yang mereka bicarakan untuk mengingat hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dan belum kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, boleh tertawa di masjid. Boleh tertawa di masjid. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW tertawa di masjid. Ya, tentunya tertawanya ini dalam batas kewajaran yang tidak terpingkal-pingkal membuat seseorang turun derajatnya ataupun turun kehormatan dirinya. Sebelumnya saya lupa, saya mengingatkan kepada bapak dan ibu yang baru hadir, selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Imam Syafi'i, dan semoga bisa menimba ilmu di sini. Ini masjidnya kaum muslimin, siapapun bisa hadir, tidak ada kelompok tertentu, pendaftaran tertentu, bayat tertentu, maka silahkan bisa menimba ilmu di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa mengetahui keburukan itu penting agar tidak terprosok ke dalamnya. Mengetahui keburukan penting agar tidak terprosok ke dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 'anil syarr 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi. Orang-orang dahulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Amalan apa yang paling baik, amalan apa yang paling utama, amalan apa yang masukkan ke dalam surga. Dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan agar aku khawatir nanti bisa terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka para sahabat mengingat perkara-perkara jahiliyah sehingga mereka dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Baik, itu beberapa tambahan yang sudah kita pelajari. Sekarang kita mempelajari hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-822. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah muhtabiyan bi yadayhi hakadha wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba wa huwa al-qurfusa'u rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pelataran Ka'bah dalam keadaan duduk muhtabian biyadaih, yaitu mengepal tangannya sambil meletakkan atau mendirikan paha dan betisnya. Kemudian paha dan betis tersebut dikepal. Hakadha, demikian. Dan beliau memberikan sifat dengan kedua tangannya, yaitu seperti orang yang al-qurfusa. Qurfusa di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah duduk sambil berdiri, mendirikan paha, kemudian betis, kemudian dipegang. Ya. Ini biasanya duduknya orang-orang yang sedang merendahkan diri, dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah. Ya, merendahkan diri. Jadi, itu adalah duduknya orang-orang yang ingin benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku kesalahan dan semisalnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yaitu atau poin pertama adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita perhatikan, biografinya adalah Ibnu Umar. Ini adalah panggilan beliau, Ibnu Umar. Namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Ya. Nama beliau Abdullah, tapi dipanggil dan sering dipanggil dengan Ibnu Umar, anaknya Umar. Pertanyaan, kenapa demikian? Namanya Abdullah, tapi sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Kenapa demikian? Hah? Satu, karena banyaknya yang bernama Abdullah. Yang kedua, kebiasaan orang-orang Arab. Bisa. Yang ketiga, yang paling luar biasa, menghargai Umarnya. Umar itu terkenal radhiyallahu anhu. Ya, ini sebab, beberapa sebab yang sudah disebutkan oleh para ikhwah benar semua, tapi yang lebih kuat adalah tadi, karena menghargai Umarnya, orang tuanya, Ibnu Umar. Jadi anaknya si Umar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah termasuk dari sigharus sahabah, yaitu sahabat yang kecil atau sahabat yang muda. Kenapa kita ketahui? Karena beliau lahir 1 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. 1 tahun diutusnya Nabi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Berarti ketika Abdullah bin Umar berada di Mekah, beliau berumur berapa tahun? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun. Berarti umurnya Abdullah bin Umar berapa? 14 tahun. Ya, ini masih muda belia. Masih muda. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berapa? 24 tahun. Masih muda. Ya. Nah, makanya ketika peperangan Badar, Abdullah bin Umar belum ikut. Karena umurnya masih 14. Ketika peperangan Uhud, itu pun dipaksa bahwa si fulan Abdullah bin Amr bisa ikut. Saya kenapa enggak bisa ikut? Saya kalau gulat sama dia menang. Ya. Maka akhirnya disuruh gulat beneran. Dan memang benar menang. Nah, pelajarannya di sini, kenalkan anak-anak muda kita tentang memperjuangkan Islam. Yang di zaman sekarang anak-anak muda kebanyakan sangat terlena. Kapan sadarnya? Kalau sudah sampai titik jenuh. Ya. Kalau sudah sampai titik jenuh, baru sadar. Sudah mau nikah umur 25, oh baru ke masjid. Ya, ketika umur masih belasan enggak sadar. Ya. Maka kenalkan kepada anak-anak kita dari mulai semenjak dini memperjuangkan Islam. Ini pelajaran berarti dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkenal dengan periwayatan hadis. Beliau adalah sahabat muda yang sangat terkenal dengan periwayatan hadis. Dan ini pula yang menjadikan beliau termasuk sahabat yang terkemuka. Karena banyak meriwayatkan hadis. Berarti kita ambil pelajaran dari sini, maka bapak ibu saudara-saudari, juga anak-anak muda kita, ya remaja-remaja, SMP, SMA, itu kenalkan dengan ilmu agama. Kenalkan dengan ilmu agama. Karena masa muda itu masa-masa lagi bisa menerima sesuatu. Ya. Kalau sudah umur 40-an, maka susah menghafal alam taro kaifa fa'ala. Pagi hafal, belum siang sudah lupa. Ya. Maka susah. Oleh karenanya anak-anak belasan tahun sebelum puluhan itu dikenalkan kepada ilmu-ilmu agama. Karena pada waktu itu dia diperintahkan untuk banyak belajar ilmu agama. Ada pepatah mengatakan, an-naqshu fi as-sighari al-ilmu fi as-sighari kan-naqshi 'ala al-hajar wal-ilmu fil kibari kan-naqshi 'ala al-ma. Artinya belajar di masa kecil itu seperti memahat di batu. Ya. Pahatan batu itu akan kokoh dia. Sampai lama dia akan terlihat pahatan batu. Tetapi belajar di masa tua itu memahat di atas seperti memahat di atas air. Ya. Satu kelihatannya oke, wow gitu. Tapi habis itu rata, enggak ada lagi. Ya. Makanya ada kadang-kadang orang sebagian kalau sudah tua susah untuk menghafal. Memang waktunya ketika masih muda. Dan ingat Bapak Ibu, masalah waktu, waktu itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah asmanu minadz dzahab. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak menggunakannya maka dia akan lewat kepadamu. Begitu saja. Dan ciri waktu kalau sudah lewat dia tidak akan bisa kembali. Itu ciri waktu. Sekarang yang umurnya 40-50 ingin menjadi 17-an tahun, sweet 17, gak bisa. Gak bisa. Sudah lewat masanya. Ya. Tetapi walhamdulillah sekarang seperti ini, belajar. Ya, meskipun, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya. Ada orang pernah berkata, "Ustaz, indah ya kalau seandainya kita hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam." Saya bilang, "Sebentar dulu. Hidup zaman Rasul jadi sahabat tau enggak? Kalau seandainya jadi sahabat Abu Lahab gimana?" Ya. Walhamdulillah berarti kita sekarang seperti ini. Dan mudah-mudahan kita mati di atas Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Itu Abdullah bin Umar. Ada perkara yang menarik tentang Abdullah bin Umar. Beliau dengan masa muda beliau tersebut ahli salat malam. Dan ini berkat perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail." Sungguh Abdullah adalah manusia terbaik, lelaki baik jika dia salat malam. Semenjak itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah meninggalkan salat malam. Pelajaran menarik dari hadis ini adalah sebenarnya seseorang terlihat mulia, terlihat berwibawa, bukan dengan harta, bukan dengan penampilan, tetapi dengan sholat malam. Wallahi Pak, sholat malam beda dengan yang lainnya. Orang yang suka sholat malam berbeda. Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik seseorang adalah Abdullah, kalau dia sholat malam. Semenjak itu beliau mendengar hadis tersebut, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Pelajaran menarik dari hadis yang barusan saya bacakan tadi adalah semestinya kalau memberikan nasihat jangan mencela, jangan mencaci, tetapi dengan cara seperti ini. Ni'mar rajulu Abdullah. Alangkah indahnya sebaik-baik seseorang adalah Abdullah. Abdullah bin Umar maksudnya kalau sholat malam. Ya, maka bisa kita katakan kepada kawan kita, engkau kawan terbaik saya kalau duduk di majelis ilmu. Ya, makanya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurlah orang-orang yang bisa duduk di majelis ilmu. Ada kadang-kadang orang yang sudah merasa saya nggak perlu duduk majelis ilmu, ustadznya kawan saya. Ya, lihat. Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam." Masih saja seseorang dikatakan seorang berilmu selama dia belajar. "Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun." Kalau dia sudah merasa tidak cukup, merasa cukup, tidak membutuhkan, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sangat luar biasa. Dan kalau kita perhatikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini, beliau adalah seorang yang terkenal juga sangat memperhatikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Umar lewat di sebuah pohon, beliau ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambatkan pohon, menambatkan unta di pohon itu. Padahal beliau tidak punya hajat untuk menambatkan di situ, tetapi demi menapak tilasi Rasulullah, beliau tambatkan di situ ontaknya, di pohon tersebut. Meskipun sebagian ulama atau sebagian sahabat mempermasalahkan ini, tetapi yang kita ambil contohnya di sini adalah bahwa kecintaan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah SAW mengakibatkan beliau senantiasa sering mengingat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasan. Setiap mengada-ngada dalam agama itu sesat, meskipun orang semuanya menganggap baik. Ya. Ini seorang yang menunjukkan bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar beliau wafat di Mekah tahun 73 Hijriah. Abdullah bin Umar wafat di Mekah tahun 73 Hijriah. Baik. Kita lanjutkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian sering saya singgung masalah ini. Jadi Ibnu Umar itu panggilan, bukan apa? Nama. Makanya kalau ada orang punya anak, baru punya anak, bayi misalkan, Ustaz boleh enggak saya kasih nama bayi ini dengan Ibnu Umar? Boleh enggak? Nanti tasulahib. Kenapa? Karena artinya nanti anaknya Umar lain anaknya Pian. Paham ya maksud saya? Kecuali kalau seandainya kita anggap sampai sekarang Ibnu Umar itu sebuah alam, sebuah nama. Ya, tapi tadi tidak menganjurkan. Karena nanti kalau diterima di kota Madinah menjadi mahasiswa, Ibnu Umar namamu? Iya, Ibnu Umar. Siapa bapakmu? Ibnu Umar bin Utuh. Nah. Oh, namanya Ibnu Umar. Ini enggak benar secara bahasa. Ya, secara bahasa tidak benar. Karena nanti artinya menurut orang Arab, anaknya si Umar, bukan anaknya si Fulan yang mempunyai anak tadi. Ya, makanya kalau boleh ingin dikasih nama Abdullah. Ya. Sama juga dengan Ibnu Abbas, begitu juga. Ya, Ibnu Abbas. Sama juga dengan Abu Bakar. Itu panggilan kunyah. Ya. Tidak nama. Nama beliau siapa? Abdurrahman ibn Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah namanya. Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi para ikhwan sekalian, ini perlu diperhatikan kalau dalam pemberian nama. Kita lanjutkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifina'il Ka'bah. Fina Ka'bah adalah pelataran Ka'bah. Ada Ka'bah, ada piringannya. Ya, yang sekarang lagi diperbesar, yang sekarang sudah bertingkat-tingkat, itu nanti dihancurkan. Jadi sedikit ya, yang tingkat-tingkat itu bukan permanen. Tapi itu semi permanen, kalau sudah lebar nanti seperti semula dihancurkan. Karena ingin melebarkan saja. Bifina'il Ka'bah. Kemudian muhtabian biyadaihi, duduk dengan cara ihtiba. Ihtiba yang saya contohkan tadi, yaitu meletakkan kaki, paha dan betis berdiri. Kemudian betisnya dan pahanya dipeluk dengan kedua tangannya. Ya, dipeluk dengan kedua tangannya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu bolehnya duduk secara ihtiba. Ihtiba tadi yang sudah kita contohkan. Bolehnya duduk secara ihtiba. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yaitu orang yang duduk ihtiba adalah mendirikan paha dan betis, lalu paha dan betis tersebut dipeluk dengan kedua tangan. Orang yang duduk ihtiba adalah mendirikan paha dan betis, dan orang dan dipeluk dengan kedua tangannya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran hadis yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis yang selanjutnya dari bab ini, hadis yang ke-823. Wa an Qilata binti Makhramata radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-qurfusa'a falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jinsah ur'itu minal farqi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhiyu. Artinya, dari Qilah binti Makhramah. Qilah, namanya Qilah binti Makhramah radhiyallahu anha, beliau bercerita, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan duduk qurfusa, ihtiba tadi. Duduk dalam keadaan qurfusa. Lalu ketika aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashsha'a fil jilsah ur'itu minal farqi. Ketika aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk khusyuk, maka aku gemetar. Ya, aku gemetar dari al-farqi, yaitu dari takut, gemetar karena saking khusyuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking beliau benar-benar jadi duduk seperti itu menunjukkan dia sedang, orang itu sedang khusyuk, sedang merendahkan diri di hadapan Allah, duduk seperti itu. Jadi benar-benar seperti orang yang sedang mengaku salah, sedang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud, tadi riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Qilah binti Makhramah. Ini sahabat yang jarang terdengar. Ya, sahabat perempuan yang jarang terdengar. Maka terjemahnya pun sedikit. Artinya terjemahnya itu biografinya. Biografinya itu sedikit, tidak banyak. Qilah binti Makhramah. Itu sedikit ya disebutkan oleh para ulama hadis. Kemudian kita lanjutkan, beliau bercerita, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan qurfusa. Qurfusa tadi ihtiba, nama lain dari ihtiba. Itu duduk dengan cara mendirikan paha, kemudian betis, kemudian dipeluk. Itu namanya qurfusa atau ihtiba. Duduknya secara qurfusa atau ihtiba. Kata Qilah, ketika aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashsha'a fil jilsah, yaitu sedang merendahkan diri, khusyuk di dalam duduknya, aku gemetar karena rasa takut. Aku gemetar karena rasa takut melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saking khusyuknya. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan hadisnya hasan. Wallahu alam, hadisnya hasan. Tayib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, dianjurkan untuk duduk dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Dianjurkan untuk duduk dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, orang yang beriman, dengan cara dan keadaannya saja, orang akan, apa yang namanya, segan. Wibawanya saja, segan. itu tanda orang beriman. Melihatnya saja segan, berbicara dengan dia saja segan, duduk di samping dia saja seperti mendapatkan anugerah. Alhamdulillah, kau duduk di Higasidin. Ya, segan. Itu tanda orang beriman. Tetapi tidak boleh ghulu kita. Kitanya tidak boleh ghulu. Tapi segan boleh. Penghormatan terhadap ilmunya, terhadap amal ibadahnya, terhadap zikir yang dia lakukan. Karena itu membuat diri seseorang punya wibawa. Jadi wibawa itu tidak perlu dicari. Tetapi amalan seseorang yang akan membuat dia berwibawa. Ya, amalan seseorang yang akan membuat dia berwibawa. Maka orang beriman akan terlihat wibawanya oleh selainnya. Ya, dia disegani oleh orang-orang selain dia. Baik, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-824. Anis Syarid ibn Suaid radhiyallahu anhu qal, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, azan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit dan saya punya niatan tadi bahwa kita sholat Isya, habis itu kita lanjutkan sirah Nabi. Karena untuk memudahkan para kameramen melihat hasil videonya, kemudian juga membedakan antara pelajaran sirah dengan pelajaran Riyadhus Shalihin. Tapi sedikit saya ulangi tentang hadis karena sudah kita baca tadi. Hadis terakhir dalam bab itu, ya, perhatikan baik-baik. An Syarid ibn Suaid radhiyallahu anhu qal. Dari Syarid bin Suaid radhiyallahu anhu beliau berkata, "Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewatiku dan aku sedang duduk begini. Ya, nanti dicontohkan oleh beliau. Waqad wada'tu yadil yusra khalfa dhahri. Aku telah telakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Ya, begini. Bersandar seperti ini. Ya. Bersandar. Wattaka'tu ala ilyati yadi. Dan aku bersandar terhadap pantat dari tanganku. Pantatnya ini. Ya, pantat dari tanganku. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataq'udu qid'atal maghdubi alaihim?" Apakah engkau duduk dengan duduknya kaum yang dimurkai atas mereka? Kaum yang dimurkai atas mereka. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Makna hadis ini, ada seorang sahabat yang bernama Syarid bin Suaid. Beliau, Rasulullah SAW melewati beliau. Dan beliau sedang duduk begini, bersandar dengan tangan kiri. Ya, satu. Dengan tangan kiri. Nanti ada penjelasan kalau dua bagaimana. Dengan tangan kiri. Ya. Wa ana jalisun hakadha. Ya. Dan aku letakkan tangan kiriku. Ya, karena disebutkan tangan kirinya. Gak mungkin tangan kiri dua, kan ya. Tangan kiriku di belakang punggung. Dan aku bersandar pada pantat dari tanganku. Ini pantat tangan. Ya, bersandar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencegahku. Ataupun memperingatkanku. Apakah engkau duduk dengan duduknya kaum yang dimurkai oleh Allah? Siapa kaum yang dimurkai oleh Allah? Orang kaum Yahudi. Al-Maghdubu alaihim. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahu. Allah memurkai mereka dan Allah melaknat mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pelajaran, beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat yang mungkar, maka kita ingkari. Kalau melihat yang ma'ruf ditinggalkan, maka kita amar ma'ruf. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah kita sering pelajari. Yaitu, kalau seandainya bisa, maka kita dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Taib. Yang kedua pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dilarangnya seorang muslim menyerupakan diri dengan orang kafir Yahudi dan Nasrani sampai dalam tata cara duduk. Oh, ini sebenarnya pembahasan panjang tentang menyerupakan diri. Saya pernah bahas, mungkin ada sebagian melihat di Roja TV, ini agamaku, itu agama. Itu panjang, pembahasannya panjang. Dan yang jelas intinya, seorang muslim, dia tidak boleh menyerupakan duduknya dengan orang kafir. Dari kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, sekarang, kalau kita perhatikan cara duduk sekarang, bersila boleh. Ihtiba boleh. Kemudian duduk dengan cara dua tangan ke belakang boleh. Karena yang dilarang cuma satu. Nah, jadi yang kedua tangan boleh. Ya. Seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau satu maka ini persis seperti kaum Yahudi, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini khusus di masjid? Enggak. Tetapi dimanapun kita duduk maka tidak diperbolehkan dengan bersandar satu tangan kiri. Kalau tangan kanan bagaimana? Boleh, karena yang disebutkan kiri. Sedetil itu, ya. Kalau dua tangan mana? Gimana? Boleh, karena yang disebutkan satu tangan kiri. Ya, ini para ikhwah. Kalau tangannya di depan gimana? Itu bukan duduk namanya. Baik, cukup kiranya kita salat isya dulu. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.